hidup demi hari, ku jalani hidupku mengikuti langkah-langkahku, bebas semau aku adalah lelaki, harus nikmat dunia, merasa benar dan perkasa. Saat tersebut